Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحمد أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 16 Muharram 1444 Hijriah atau tanggal 13 Agustus 2022, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah kitab Al-Mandhumah, syarah Mandhumah Al-Baiquniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-60, halaman 120. Hadis tentang hadis maudhu, hadis palsu. 6. Kita baca. Summa qala rahimahullahu ta'ala, kemudian penulis Imam Al-Baiquni mengatakan rahimahullah, wal-kadbu al-mukhtalaqu al-masnu' والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. Di sini والكذب دستا المختلق ya المختلق yang direka-reka, yang di reka-reka, yang direkayasa. Wal masnu'u, yang dibuat-buat. Ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika, yang demikian itu al maudhu, yang demikian itu apa? Al maudhu, hadisnya maudhu. Jadi hadis maudhu itu adalah hadis yang dusta, yang direka-reka dan dibuat-buat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis maudhu. Jadi kalau bisa kita tulis di sini, nah, tentang hadis maudhu. Nah, hadis dusta yang direka-reka dan dibuat-buat atas Nabi, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis maudhu, hadis palsu. Impostor hadis. Nah. Kemudian hadha huwa al-qismu tsani wa thalathun min aqsam al-hadits al-madhkurati fi hadha an-nadhmi wa huwa al-mawdu'. Ini adalah macam. Hadha huwa, ini adalah macam al-qismu tsani. Qismu tsani. Qismu tsani itu apa? Ya, wa thalath 32. Macam yang ke-32 min aqsamil hadis, dari pembagian hadis al-madkurati yang telah disebutkan fi hadzal nadmi, dalam bait syair itu. Wa huwal mawdu, ini adalah tentang hadis mawdu. Wa qad arrafahu al-muallifu biqoulihi, dan muallif di sini muallif Imam Al-Baiquni telah arrafahu, telah memberikan definisinya. Biqolihi, dengan perkataannya, wal kadbul mukhtalaqu ila akhirih, yaitu kedustaan, al mukhtalaqu, yang direka-reka, yakni huwa, dia itu adalah alladhi istana'ahu ba'dun nasi, itulah yang diusahakan untuk dibuat oleh sebagian orang, wa nasabahu ila Nabi SAW, dan oleh sebagian orang tadi itu mereka menisbatkannya kepada Nabi SAW, dibuat oleh orang kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW. Fa innana nusammihi mawdu'an, maka kita itu menamakannya nusammihi mawdu'an. Hadis palsu. Fil istilahi, dalam istilah. Kemudian, wa kalimatu maudu'in, dan kalimat kata maudu' palsu. Hal ta'ni anna al-ulama'a wada'uhu walam yalqu lahu balan, am anna rawiyahu wada'ahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata maudu palsu ini, apakah yang dimaksudkan dari kata maudu ini adalah bahwasanya ulama itu sengaja memasukkannya, wada'uhu walam yalqu lahu balan, dan ini tidak kemudian dimasukkan ke pikiran dulu, kemudian ini benar enggak nih, apa sengaja di situ dibuat-buat oleh para ulama, am atau anna rawiyahu atau perawinya, wada'ahu ala nabi sallallahu, atau perawinya itu memang sengaja memasukkan atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak maksudnya di sini? Ya. Nah. Dan di sini jelaskan. Naqulu, kita katakan, wa fil haqiqati yashmaluhuma jami'an. Secara hakikatnya, bahwasannya ini dua-duanya mencakup. Maksudnya apa? Sengaja dusta dan perawinya itu memasukkan. Ya. Ada ulama-ulama yang memang di situ berusaha untuk memasukkan. Nah. Paham sampai sini? Al-ulama'u, ulama' mas. Nah. Alah. Ja'al ulama'. Allahumma barik. Al-ulama' wada'uhu walam yalqu lahu aibalin. Para ulama itu memang ada yang memasukkan. Dan ini saat itu ketika mereka memasukkan itu memang dalam rangka konteksnya itu ya tidak dalam rangka untuk menjelekkan hadis Nabi SAW, bukan. Wa huwa maudhu'un ay wada'ahu rawiyahu 'ala Nabi SAW, yaitu adalah palsu yang di situ perawinya memasukkan atas Nabi SAW, nisbatkannya kepada Nabi SAW. Nah, nah, wal ahadithul maudhu'atu, dan hadis yang maudhu'. Hadis maudhu, hadis-hadis yang maudhu ini kathiratun, banyak sekali. Allafa fiha al-ulama'u ya ta'alif munfaridatin. Jadi wal ahadithu, hadis-hadis itu, al-maudhu'atu, hadis-hadis palsu itu, kathiratun, banyak sekali. Allafa fiha al-ulama'u, sebagai apa? Ta'lifa munfaridatin, penulisannya ada yang memang sengaja ditulis satu kitab tulisan, semuanya hadisnya palsu. Ada yang seperti itu juga. Wa takallamu ala ba'diha ala wajhil khususi. Dan para ulama pun takallamu. Wa takallamu. Dan mereka pun takallamu. Mereka membicarakan ala ba'diha atas sebagian dari hadis palsu itu ala wajhil khususi. Menurut sudut pandang yang khusus. Wa mimma ulifa fi hadzal babi kitabu al-alam masnu'a fi ahadits mawdu'ah. Wa minha al-fawaid al-madmu' al-majmu'atu fi al-ahadits al-mawdu'ah li Syaukani wa minha al-mawdu'atu li Ibn al-Jauzi. Jadi ada ulama-ulama yang telah menuliskan tentang buku-buku, kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis palsu. Bukan untuk memuat hadis palsu, tapi membahas hadis palsunya itu. Menuliskan hadis-hadis palsu. Ini loh palsu ini ya. Ini palsu, ini palsu, ini palsu. Paham maksudnya? Jadi bukan sebagaimana difahami bahwasannya mereka sengaja untuk memasukkan. Karena yang memasukkan adalah ulama-ulama sebelumnya. Ini adalah ulama-ulama belakangan yang dimana mereka berusaha untuk membahas hadis-hadis palsu itu dalam konteks yang lebih spesifik. Ya. Wa mimma ulifa fi hadzal babi, ya, di dalam yang ditulis ini ada tulisan-tulisan kitab khusus, yaitu misalnya apa? Alan. Li alil mawdu'ati al-masnu'ah, ya, ala'ul masnu'ah fil ahadis mawdu'ah. Ada juga al-fawaid al-majmu'ah, fawaid, berbagai macam fawaid al-majmu'ah yang terhimpun fil ahadis mawdu'ah, dalam hadis-hadis mawdu'ah yang ditulis oleh Imam Syaukani. Dan juga al-mawdu'at Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi memiliki kitab al-mawdu'at. Itu kalau yang beredar sekarang 4 jilid. 4 jilid itu cetakannya Darul Ulum Jauzi. Al-Mawdu'at. Illa anna Ibn al-Jauzi, ya, illa anna Ibn al-Jauzi rahimahullah yatasahalu fi itlaqil wad'i 'ala al-hadisi. Kecuali di sini Ibn al-Jauzi rahimahullah 597 Hijriah. Ngerti enggak tuh, Mas? 597 Hijriah. Ibn al-Jauzi. Yatasahalu, bermudah-mudah. Bermudah-mudah fi itlaqil wad'i, dalam memutlakkan pemalsuan alal hadithi, pada sebuah hadis. Itu anggapannya, oh ini hadis palsu, ini hadis palsu. Tapi itu bermudah-mudah. Ya. Hatta innahum dakaru anna saqa hadithan rawahu Muslim fi sahihihi. Bahkan para ulama, ya, annahu saqa, bahwasanya Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya apa? Mengarahkan satu hadis rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Muslim fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. Wa qala innahu mawdu'un, bahwasanya hadis ini adalah palsu. Yang ada di Sahih Muslim dikatakan oleh Ibnu Jauzi ini palsu. Ya. Walihada yuqalu, oleh karena itu, ya, oleh karena ini dikatakan la ibrata biwad'il Ibnu Jauzi. Tidak perlu dianggap pemalsuan atau penganggapan palsu yang dilakukan oleh Ibnu Jauzi. Paham maksudnya? La ibrata biwad'i Ibnu Jauzi. Ya. Tidak perlu dianggap, maksudnya misalnya, ya, mengatakan Mas Gatot mengatakan roti itu enak. Tapi beliau bukan pencicip sejati. Paham enggak? Karena beliau apapun dikatakan enak, gitu. Paham enggak? Ada yang cita rasanya mau dikatakan semuanya enak karena beliau itu enggak bisa membedakan mana yang benar-benar enak, mana yang kurang enak, karena dianggapnya semuanya membuat kenyang. Yes, penting. Nah, misalnya contohnya. Contoh, ini untuk takributihin, Mas. Ya. Sehingga ketika mendapati seperti itu, kalau mengatakan Mas Gatot, makanan ini enggak, wah, oh, eco eco eco. Alah, ngomong eco boleh apa? Wih, kurang asin. Nah, paham gak maksudnya di sini? Nah, jadi tidak perlu dianggap ketika Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya hadis ini palsu, karena terkadang bermudah-mudah di situ. Nah, wala bitashihil hakim, dan tidak perlu menganggap juga apa pensahihan dari Imam Al-Hakim di Mustadrak Al-Hakim, wasahul hakim, ada tulisannya di situ, ya. Wasah al-hakim, ya, atau wasah Imam Dzahabi dan yang lainnya, itu tidak perlu di sebagai apa, Mas, barometer ukuran kalau hadis itu sahih. Nah, ahlan. Wala bi Isma'il ibn al-Mundhir, dan juga apa, Mas, kalau dikatakan Ibn al-Mundhir mengatakan waqad ajma'al ulama'u 'ala anna hadha, ketika Ibnul Mundhir mengatakan ini ijma ulama, ini ijma ulama, telah ulama ini telah berijma, ini enggak perlu. Kenapa? Terlalu mudah untuk mengatakan bahwasanya ini adalah ijma ulama. Dikit-dikit ijma ulama, sedikit-sedikit ijma ulama. Jadi la ibrata biwat ilmu Jauzi, ya, tidak perlu dianggap ketika Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini palsu. Begitu pula ketika Imam Al-Hakim mengatakan bahwasanya 405 Imam Hakim. Ya. Kalau Imam Hakim mengatakan bahwasanya hadal hadis sahih ala syartil Bukhari wa Muslim misalnya. Hadis ini sahih menurut periwayat-periwayat syarat yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu enggak perlu dianggap karena belum tentu itu benar-benar sahih. Nah. Jadi ada ulama-ulama yang itu karena bermudah-mudah dia. Nah, kita selesaikan dulu baru adzan. Lianna ha'ula'i yatasahaluna, karena mereka itu semuanya adalah, ya, bermudah-mudah. Bermudah-mudah dalam hal seperti itu, baik memasukkan, mensahihkan atau mengatakan itu ijma. Maka ini yang berkata ini adalah yuqalu, yang dikatakan yuqalu, dikatakan itu adalah yang mengatakan itu para ulama. La ibrata biwad'i Ibnul Jauzi wala bitashihi al-Hakim wala bi Isma'il Mundhir wala bi Isma'i Ibn al-Mundhir. Jadi kalau misalnya dikatakan untuk takrubudihannya, ya, wala ibratu atau wala ibrata bi apa? misalnya biqaul Rizal misalnya ani ta'am al hadha yudau syai ya yudau syai di bakso wa soto ya al mujud al micin atau enggak dia enggak bisa membedakan makanya la ibrata fi ya misalnya Ahrizal enggak bisa membedakan antara baksonya ini atau sotonya ini ada micinnya atau enggak bisa beliau misalnya sehingga kalau dikatakan mas baksonya no micinnya bro wis penting enak karena apa takarannya yang penting warak yang penting kenyang beda lagi ya ini tentang itasahal nah ma'ana ibnul mundir 6 jadi itasahalun ma'a anna ibn mundir ya tatsba'atuhu fawajadtuhu anna lahu asya mimma naqala fihi al-ijma fayaqulu la na'lamu fihi khilafan. Naam. Jadi ma anna ini yang berkata Syekh di sini. Ma anna Ibn al-Mundiri ya taba'tuhu tatab'tuhu fawajadtuhu anna lahu asya'. Aku itu mengikutinya dan aku mendapati bahasanya ini banyak sekali. Mimma naqala fihi al-ijma. Dengan apa-apa yang dia mengatakan itu ada ijma. Ibnu al-Mundir kalau mengatakan ini di situ ada ijma berarti wa yaqulu dan dia mengatakan apa? La na'lamu fihi khilafan. Kami tidak mengetahui bahwasanya di dalamnya ada khilaf. Apik kabeh itu loh. Maksudnya. Wa idza qala dzalika faqad abra'u dhimmati. Faqad abra'a dhimmatuhu ama wallahi ta'ala. Wa idza qala dzalika kalau beliau mengatakan demikian, faqad abra'a dhimmatuhu ama wallahi ta'ala. Beliau sudah berlepas diri dari apa yang menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya. Paham di sini? Ini ungkapan yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika menjumpai kitabnya Ibnu al-Mundir dalam kitabnya Al-Ijma. Nah, ada dulu Mas, monggo. Fadlu. Mas 97. Thank you.